Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita dapat berkumpul melanjutkan kajian durus yang insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan kitab Fiqh Muyassar. Kita sampai pada pertemuan terakhir, yaitu pada bab yang ke-10 dari kitab Shalah terkait salat Jumat. Dan sebelum kita masuk pembahasan kita, alhamdulillah kita telah melalui bulan Ramadan yang penuh barakah. Telah selesai bulan Ramadan, namun bukan berarti bahwa amalan atau lembar catatan amalan itu juga telah selesai. Bukan berarti bahwa lembaran amalan telah ditutup. Tidak, amalan saleh, amalan manusia itu terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya kita kembali kepada keadaan kita sebelum bulan Ramadan, dari kemaksiatan, dari perkara-perkara yang melalaikan kita. Tidak sepantasnya kita kembali kepada al-ghaflah, kelalaian, kembali kepada al-jahl, as-safah. Demikianlah di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba di bulan Ramadan, yaitu dia setelah bulan Ramadan berubah kondisinya, berubah keadaannya sebelum masuk bulan Ramadan. Demikian pula telah selesai bulan Ramadan bersama puasa Ramadan, bukan berarti bahwa telah selesai amalan as-sawm. Amalan as-sawm an-nafilah masih tetap disyariatkan sepanjang tahun. Puasa yang terutama yaitu puasa shaum Daud, namun dengan syarat selama seorang hamba itu mampu menegakkan tanggung jawab dan hak-hak yang wajib atas dia. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan banyak macam-macam puasa yang disyariatkan, seperti puasa di Yaum Ashura, puasa hari Arafah, dan demikian juga puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Saum Sitt min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittun min Syawal fakaannama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ah, kemudian dia melanjutkan, mengiringinya setelah puasa Ramadan tersebut, dia lanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, fakaannama, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Pahala yang sangat besar itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ramadan 30 hari, amalan dilipatkan menjadi 10 kali, berarti 10 bulan. Seperti seseorang berpuasa di selama 10 bulan, jika ditambah 6 hari, maka seakan-akan dia berpuasa 12 bulan, yakni 1 tahun penuh. Dan tidak dipersyaratkan dalam saum Sitt min Syawal, tidak dipersyaratkan dalam puasa 6 hari di bulan Syawal untuk berurutan. Namun itu yang lebih utama, yaitu seseorang melaksanakan dengan urutan. Namun boleh juga dia melakukannya dengan terpisah, besok puasa, atau dia lakukan di awal Syawal selain hari Id, atau di pertengahan Syawal, atau di akhir Syawal selama masih di bulan Syawal, maka boleh dia berpuasa. Demikian juga apakah boleh seorang yang masih memiliki hutang Ramadan, masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, seperti wanita yang haid atau wanita yang nifas atau orang yang memiliki udzur tidak berpuasa di bulan Ramadan atau beberapa hari di bulan Ramadan, apakah boleh dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu baru mengqadha, atau dia harus mengqadha terlebih dahulu baru puasa 6 hari di bulan Syawal? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa tentunya yang lebih utama hendaknya seorang itu, yang lebih utama jika dia mampu, hendaknya dia mengqadha Ramadan terlebih dahulu, membayar hutang Ramadan terlebih dahulu sebelum puasa 6 hari Syawal. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh bagi dia untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, baru setelah itu mengqadha puasa Ramadan, baik di bulan Syawal maupun di luar bulan Syawal. Maka jika seseorang telah menyelesaikan puasa 6 hari bulan Ramadan, kemudian kapanpun dia jika telah menyelesaikan puasa jika dia telah menyelesaikan hutangnya di bulan Ramadan, maka insyaallah dia mendapat pahala seperti seorang yang berpuasa 1 tahun penuh walaupun dia mengqadanya di luar bulan Syawal. Demikianlah pendapat yang sahih. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa dahulu aku mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban, yang mana Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak mungkin terlewatkan amalan yang sangat besar, yaitu berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Demikian juga amalan-amalan yang lain masih tetap disyariatkan di luar bulan Ramadan. Telah berlalu, telah selesai bulan Ramadan. Demikian juga telah selesai pula salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Namun al-qiyam, salat malam, merupakan perkara yang masih disyariatkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Di antara sifat orang-orang yang masuk al-jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yaitu mereka qalilan minal lail, sedikit tidur di malam hari. Dalam tafsir yang lain, para ulama mengatakan di antara salah satu tafsir, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ma dalam ayat ini artinya adalah tidak. Ma nafiah. Berarti kanu qalilan, mereka sedikit dari malam hari tidak tidur. Mereka sedikit dari malam hari tidak tidur. Yani, di malam hari mereka banyak tidur. Namun di sebagian sedikit di malam hari mereka menegakkan sholat. Ini menurut tafsir yang kedua. Maka sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat-sholat wajib. Setelah sholat-sholat wajib, nah, gunakanlah, lanjutkanlah sholat malam yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan, terus kita laksanakan di bulan-bulan setelahnya. Jika tidak mampu untuk melaksanakan 12 rakaat, maka paling tidak sedikit, paling tidak 1 rakaat sempatkan, walaupun witir, walaupun sholat witir di malam hari. Jika tidak mungkin kita bangun di akhir malam, maka sholat sebelum tidur, sholat di awal malam. Demikianlah orang yang meninggalkan sholat malam, meninggalkan sholat witir, sungguh adalah orang yang banyak terlewat dari kebaikan. Pahalanya besar sholat malam, pahalanya sangat besar. Tidak pantas seorang yang istiqomah, seorang mustaqim yang tampak dari zahir dia adalah orang yang soleh, dan dia tidak pernah terlihat melakukan sholat malam. 1 rakaat kita terus, atau sholat witir minimal. Jangan ditinggalkan sholat witir. Demikianlah hendaknya seorang muslim terus menjaga amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan pada bulan Ramadan. Demikian juga amalan tilawatul Quran bulan Ramadan, yang biasa kita membaca Al-Quran pada bulan tersebut. Bukan berarti setelah selesai bulan Ramadan kemudian kita menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya. Jangan sampai kita menghajar Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan dari membaca Al-Quran, dari membuka mushaf. Minimal satu hari usahakan kita baca Al-Quran, walaupun satu halaman, walaupun satu lembar, terus setiap hari kita usahakan. Di setiap hari jangan kita lewatkan dari membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Jangan sampai kita lalai dari firman dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak satu halaman mudah seorang terus menjaga amalan-amalannya. Mudah bagi dia membaca panjang artikel yang sangat panjang, membaca tulisan-tulisan yang sangat panjang, tapi dia susah, berat membuka Al-Quran, membaca satu halaman. Demikianlah afanifillah, amalan soleh terus al-mudawam, hendaknya kita untuk terus-menerus dalam melakukan amalan soleh, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya sedikit. Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah, wahai Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Adwamuh wa inqal. Kata beliau, adalah amalan yang sedikit atau amalan yang terus-menerus dikerjakan oleh seorang hamba walaupun sedikit jumlahnya, walaupun sedikit jumlahnya. Itu lebih baik daripada orang yang beramal terkadang beramal kemudian terkadang di waktu yang lain dia meninggalkannya. Jauh lebih baik orang yang konsisten dan terus-menerus dalam beramal. Orang yang seperti ini istiqomah dia dalam beramal, insyaallah di akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah karena dia memiliki terus-menerus al-istimrar fil amal as-salih walaupun jumlahnya sedikit. Berbeda halnya dengan orang yang hangat-hangat saja beramal kalau datang semangatnya. Beramal banyak di atas di luar kemampuan dia beramal dia. Kemudian jika sudah habis, jika sudah futur, sudah malas, sudah dia tinggalkan semua amalan tersebut. Maka ini dikhawatirkan, dikhawatirkan akhir hidupnya su'ul khatimah. Maka kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit, walaupun sedikit. Mudah kita beramal, mudah kita di negara kita aman, tidak ada peperangan, tidak ada rasa takut. Apa yang membuat kita berat untuk beramal soleh? Masih terbuka pintu-pintu amalan khair. Demikianlah alhamdulillah sedikit nasihat untuk kita semua dalam rangka untuk melanjutkan amalan soleh setelah selesainya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna li kulli amalin syirrah wa li kulli sirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, faman kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Sungguhnya di setiap amalan itu terdapat syirrah, masa semangat. Seluruh perkara, seluruh amalan, baik itu amalan agama maupun amalan duniawi, itu ada semangat, giat. Di awal kali dia melakukan amalan tersebut, masa-masa pertama di awal kali dia melakukan suatu amalan, kata Rasul, dia mendapat di dirinya itu betul-betul semangat, sangat semangat, syirrah, betul-betul semangat yang sangat tinggi. Fokus, perhatian betul dia dengan amalan yang baru dia mulai tersebut. Tapi kemudian Rasul mengatakan, walikulli amalin fatrah. Namun setelah itu, setiap amalan itu pasti ada masa-masa malas, masa-masa futur, masa-masa lemah, masa-masa capek. Demikianlah yang kita rasakan, baik dari amalan duniawi maupun amalan ukhrawi, amalan diniyah atau amalan duniawiyah. Misalnya duniawi, misalnya seorang baru selesai membangun rumah, dia tentu di saat menempati rumah tersebut sangat senang dia, semangat, semua dia perbaiki, diperbagus rumahnya. Baru memiliki mobil, semangat, dia rawat mobilnya, terus dia perhatikan. Demikian dan seterusnya, seorang baru pertama menikah, demikian, senang, pertama dia memiliki syirrah, rasa yang semangat yang sangat tinggi, memiliki al-iqbal, betul-betul dia mukbil terhadap perkara tersebut, betul-betul dia condong kepada perkara tersebut. demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li kulli amrah. Kemudian beliau melanjutkan wa li kulli sirratin fatrah. Dan setiap semangat yang ada itu pasti ada masa malasnya, pasti ada, akan turun itu, akan hilang nanti. Sudah lama dia tinggal di rumah ini, sudah lama dia punya mobil, sudah lama dia punya istri, baru datang itu yang namanya futur, yang namanya malas, jenuh. Wah, ternyata seperti ini. Semangat-semangat itu di awal. Demikian juga dalam masalah agama, dalam masalah amalan agama, amalan ad-din. Coba kita perhatikan, di awal bulan Ramadan, seakan-akan seluruh waktu kita, kita ingin gunakan untuk ibadah semuanya. Dari pagi, terus kita membaca Al-Quran, tidak mau terlewat. Jadi, amalan-amalan soleh di awal bulan Ramadan. Demikianlah yang namanya amalan soleh, di awal dia kali melaksanakannya, dia memiliki jiwanya itu betul-betul condong, betul-betul fokus, betul-betul semangat dia. Demikianlah. Namun setelah berlalu amalan tersebut, terus dia lakukan, datang masa futur, datang masa capek. Sudah sehari, dua hari, tiga hari, pertengahan Ramadan dia sudah biasa saja. Tidak ada semangat yang seperti di awal Ramadan. Demikianlah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati," maka barang siapa yang waktu-waktu futurnya, waktu-waktu donnya, waktu-waktu jenuhnya, di saat dia jenuh, di saat dia malas, di saat dia sudah lemah, jika masa-masa seperti itu dia guna futurnya dia ila sunnati, kepada sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk, sungguh dia telah mendapat petunjuk. Bagaimana futur itu bisa ditujukan kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu ketika seorang merasa malas, merasa futur, yaitu hendaknya dia berusaha untuk tetap melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan yang haram. Boleh seseorang jenuh, tidak mengapa dia meninggalkan perkara sunnah, tapi jangan sampai dia meninggalkan yang wajib, jangan sampai dia meninggalkan hak-hak yang harus dia tunaikan. Boleh dia tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, boleh dia melakukan amalan-amalan yang mubah, boleh dia untuk memperluas amalan-amalan yang mubah yang bisa membuat dia terhibur, boleh dia berjalan-jalan, boleh dia untuk pergi, selama itu adalah perkara yang mubah, boleh untuk menghibur dirinya, selama dia tidak melakukan perkara yang haram. Maka orang yang di masa fatrahnya, jika dia menggunakan waktu fatrahnya tersebut kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu dia senantiasa memegang perkara yang wajib, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak yang wajib atas dia, menunaikan amanah, maka dia telah berada masa fatrahnya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, namun barang siapa yang masa futurnya, masa fatrahnya dia, masa lelahnya, masa jenuhnya dia, ila ghairi dzalik, bukan kepada sunnahku, faqad halak, maka sungguh dia telah celaka. Siapa itu orang yang masa futurnya tidak kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu orang yang di waktu futur, di waktu malas, di waktu jenuh, dia meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dia tinggalkan salat berjamaah, dia tinggalkan salat lima waktu, naudzubillah. Dia tinggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia kembali kepada apa ya? Kebiasaan dia yang dahulu yang diharamkan, kebiasaan dia sebelum Ramadan dari perkara yang diharamkan, dia kembali lagi kepada masa tersebut, atau kembali kepada kekufurannya, atau kembali kepada kemaksiatan yang biasa dia lakukan sebelum bertaubat, maka ini termasuk orang-orang yang celaka. Faqad halak. Demikianlah sunnatullah azza wa jal, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap amalan yang terdapat masa semangat dan terdapat masa futur, masa jenuh. Maka ketika seorang merasa jenuh, hendaknya dia jangan sampai masa jenuhnya dia gunakan kepada perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan seseorang di masa jenuhnya, di saat lelahnya dia gunakan kepada perkara yang mubah tanpa harus meninggalkan perkara yang wajib dan tanpa harus melakukan perkara yang haram. Dan inilah beberapa nasihat sebagai muqaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan kita, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan malam ini. Kita masuk permasalahan yang 10, al-mas'alah al-ashirah, dari bab salatul jumu'ah. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala, berkata al-mu'allif, para mu'allif hafizahumullahu ta'ala, sunnah-sunnah di hari Jum'ah. قال الأول يسن التذكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. Disunnahkan untuk bersegera menuju salat Jumat untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه, dari hadith أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول صلى الله عليه وسلم قال, bahwa رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, man ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghusl al-janabah sebagaimana mandi janabah, sebagaimana mandi junub, thumma raha fi as-sa'ati al-ula, kemudian dia berangkat di awal waktu atau di waktu yang pertama menuju masjid, dia berangkat untuk menghadiri salat Jumat di sa'ah al-ula, yakni di waktu awal, di awal waktu. Faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia telah berkurban satu ekor unta. Pahalanya seperti orang yang berkurban satu ekor badanah, yakni unta, an-naqah. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, barang siapa yang berangkat menuju salat Jumat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan baqarah, seekor sapi. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah, barang siapa yang berangkat menuju salat Jumat di jam ketiga atau di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia menyembelih atau seakan-akan dia telah berkurban kabsh, seekor kambing, aqran. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah, barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkurban satu ekor ayam. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah, barang siapa yang berangkat di jam atau di waktu yang kelima, faka'annama, seakan-akan dia qarraba baydhah, seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor telur atau satu butir telur. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, maka jika imam telah keluar menuju masjid untuk berkhutbah, maka para malaikah hadir menghadiri imam khatib tersebut, يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat pahala yang sangat besar bagi orang yang bersegera menuju salat Jumat jika dia datang di waktu-waktu yang pertama sebelum orang lain datang. Ada beberapa orang datang di waktu yang pertama, maka dia termasuk orang yang datang di awal waktu, seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta. Kemudian waktu yang berikutnya seperti berkurban dengan satu ekor sapi, dan yang setelahnya kambing, kemudian yang berikutnya ayam dan telur, sampai ketika imam sudah mulai berkhutbah, lalu setelah itu malaikah hadir menghadiri khutbahnya al-imam. Waqala aidan, dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yawmal jum'ati waghtasal, barang siapa yang ghassala, terdapat beberapa tafsiran makna ghassala di sini mendapat yang sahih bahwa makna ghassala yakni mencuci rambut, berkeramas. Barang siapa yang keramas mencuci rambutnya di hari Jumat waghtasal, dan dia mandi di hari Jumat, wabakkara wabattakar, dan dia berangkat awal waktu, yakni bakar dia berangkat di awal waktu, wabattakar, kemudian dia mendapati awal khutbah imam. Kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanati siyamiha wa qiyamiha. Maka pada setiap langkah yang dia langkahkan terdapat pahala sanah satu tahun puasa dan sholatnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seakan dengan dia mendapat pahala satu tahun puasa dan sholat. Ini bagi orang yang bersegera mandi di hari Jumat, kemudian dia bersegera di awal waktu berangkat, di waktu yang pertama dia berangkat menuju sholat Jumat, maka kata Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia di setiap langkahnya mendapat satu tahun puasa dan sholatnya, pahala yang sangat besar. Ini sunnah yang pertama di hari Jumat, yaitu untuk bersegera menuju sholat Jumat. Kemudian sunnah yang berikutnya, wa yusannu al-iqtisalu fi yawmiha, disunnahkan al-iqtisal, mandi di hari Jumat. Terdapat khilaf di antara para ulama, apakah hukum mandi Jumat hukumnya adalah, terdapat khilaf, sebagian mengatakan sunnah dan sebagian mengatakan wajib. Pendapat yang sahih dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa mandi di hari Jumat itu adalah wajib. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Hurairah, man iqtasala yawmal Jum'ah, yang telah disebut tadi, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia berangkat, wa yanbaghi al-hirsu alaihi wa adamu tarkihi, dan hendaknya seorang untuk bersemangat tidak meninggalkan mandi di hari Jumat, dan jangan sampai dia meninggalkannya. Bi khassah li ashabir ra'ihi al-kariha, terlebih khusus bagi orang yang memiliki bau yang kurang sedap. Wa minal ulama, dan sebagian ulama, man aujabahu, mewajibkan mandi di hari Jumat. Dan inilah pendapat yang sahih. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat itu wajib, kata Rasul, wajib. Kata wajib di sini sudah tidak ada ihtimal yang lain, wajib. Rasul mengatakan wajib, ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang dewasa, tentunya bagi orang yang menghadiri salat Jumat. Qala wa la'alla al-qawla biwujubihi aqwa wa ahwat, dan pendapat yang mengatakan wajibnya mandi di hari Jumat sepertinya ini adalah pendapat yang lebih kuat dan yang lebih berhati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li'udrin, dan bahwasanya mandi di hari Jumat itu tidak gugur kewajibannya kecuali jika ada udzur, Kemudian asalif sunnah di hari Jumat yang ketiga adalah berikutnya. Qala wa yusannu at-tatyib wa at-tanzif, disunnahkan at-tatyib, disunnahkan untuk memakai wangian, wa at-tanzif, dan bersih-bersih di hari Jumat, yakni membersihkan badan di hari Jumat. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu min al-jism, dan menghilangkan apa-apa yang seharusnya untuk dihilangkan dari tubuh. Kataqlimil adhafir wa ghairihi, seperti memotong kuku dan yang lainnya. Karena ini termasuk membersihkan diri di hari Jumat, maka ini sunnah. Wa tanadhufu amrun zaidun 'ala al-iqtisal, membersihkan diri ini perkara yang lebih dari hanya sekedar mandi saja. Mandi termasuk at-tanzif, lakin membersihkan diri dengan memotong apa-apa yang harus dipotong, maka ini perkara yang lebih dari mandi. wa yakunu dhalika biqad'ir ra'ih, dan itu yakni membersihkan diri ini dengan menghilangkan bau badan, wa asbabiha, dan menghilangkan sebab-sebab keluarnya bau badan tersebut. Kasyu'uri allati amara syari'u bi izalatiha, seperti bulu-bulu atau rambut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan, untuk dipotong. Wal adfar, demikian juga kuku. Wa yusannu, disunnahkan pula halqul 'anah, untuk mencabut atau memotong bulu kemaluan. Wa nadful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa haffus syarib, mencukur kumis. Ma'at tatib, dan juga disunnahkan untuk at-tatib, memakai wangian di hari Jumat. Li hadithi Salman radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Salman sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmul jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu mandi di hari Jumat wa yatatahhar, kemudian dia bersih-bersih badan, mastata'a min tuhrin, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dia betul-betul bersihkan seluruh badannya semampu dia. Wa yudahhinu min duhni, dan dia memakai minyak rambut. Au yamassu min tibi baitihi, atau dia memakai wangian yang ada di rumahnya. Maka demikian dan demikian. Intinya dari lafaz hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang itu untuk membersihkan diri di hari Jumat dan memakai wangian. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mensyarah hadis ini. Qala min tuhrin, yang dimaksud min tuhrin, mastata'a min tuhrin, dan bersih-bersih, yang sebenar-benarnya yang dimaksud min tuhrin di sini, al muradu bihi al mubalaghah fit tanzif, yang dimaksud adalah betul-betul mubalaghah, berlebihan dan dalam membersihkan diri. Wa yu'khadhu min 'athfihi 'ala al-ghusl, faedah ini diambil, yakni disunnahkannya membersihkan diri dengan sebenar-benarnya di hari Jumat. Faedah ini diambil dengan 'athfihi 'ala al-ghusl, dengan diiringkan kata at-tathahhur, at-tathahhur ini diiringi, didatangkan setelah al-ghusl, setelah kata al-ghusl, mandi, kemudian at-tathahhur, kemudian membersihkan diri. Maka konteks yang seperti ini, setelah mandi kemudian disebutkan at-tathahhur, di sini menunjukkan bahwa betul-betul disunnahkan untuk membersihkan diri dengan sebenar-benarnya. Annal murad bit-tanzif, yang dimaksud dengan at-tanzif, membersihkan diri, bi-akhdhi syaribi wadh-dhufri wal-anah, yaitu dengan mencukur kumis, wadh-dhufur, dan juga kuku, wal-anah, dan juga bulu kemaluan. Inilah sunnah yang berikutnya di antara sunnah di hari Jum'ah, adalah memakai wangian dan bersih-bersih badan di hari Jum'ah. Qala wa yusannu lahu, yang berikutnya, yang keempat, disunnahkan pula, ayyal bisa ahsana thiyab, seseorang di hari Jumat untuk mengenakan pakaian yang paling indah yang dimiliki. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwa Umar radhiyallahu anhu ra'a hullatan siyara'a 'inda babil masjid. Umar ibn al-Khattab melihat ada sebuah jubah siyara' yang bergaris-garis sutra, 'inda babil masjid, di sisi pintu masjid. Faqala ya Rasulullah, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhih, kalau seandainya, andai saja engkau membeli pakaian ini, falabistaha yawmal jum'ah, kemudian engkau menggunakan pakaian ini di hari Jumat, walil wafd, dan untuk menjamu para tamu, idha qadimu alaik. Ya Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi saran, memberi masukan kepada Rasulullah SAW, yang mana masukan dan saran ini diterima oleh dan diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, seandainya engkau membeli pakaian yang seperti ini dan engkau gunakan untuk hari Jum'ah dan menjamu al-wafat, menjamu para tamu jika datang kepada engkau. Maka dari hadis ini, faqad istadalla bihi al-Bukhari, alayhi al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah, beliau telah mengambil istidlal dari hadis ini ala lubsi ahsani thiyabi al-Jum'ah, mengambil pendalilan dari hadis ini tentang sunnahnya mengenakan pakaian yang paling bagus di hari Jumat. Ini termasuk sunnah, karena Rasulullah SAW mengikrarkan, membenarkan, menyetujui apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, qala babun yalbasu ahsanu ma yajid. Bab, sebuah bab memakai pakaian yang paling baik yang didapat. Kemudian beliau menyebutkan di antara hadis-hadis yang terdapat pada bab tersebut adalah hadis ini, bahwa Umar bin Khattab melihat jubah yang sangat indah, kemudian beliau berkata kepada Rasul, ya Rasul, kalau seandainya engkau beli jubah ini dan engkau gunakan untuk hari Jumat dan menjamu para tamu. Kemudian yang kelima, perkara yang sunnah yang kelima yang berikutnya di hari Jumat, wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktharu minas salati 'alan nabi. Disunnahkan di hari Jumat dan di malam Jumat, yakni malam Jumat, besok hari Jumat, dan di hari Jumat disunnahkan untuk al-iktsar minas salati 'alan nabi, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, akthiru minas salati 'alayya yaumal jumu'ah, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat, di hari Jumat. Perintah dari Rasulullah SAW yang menunjukkan sunnahnya perbuatan ini, perbanyaklah kalian salawat kepadaku di hari Jumat. Kemudian sunnah yang berikutnya yang keenam, wa yusannu an yaqra fi fajriha fi sholati bi suratai as-sajdah wal insan. Di antara sunnah di hari Jumat yang keenam adalah membaca di sholat subuh hari Jumat. Di sholat subuh di hari Jumat hendaknya disunnahkan untuk membaca pada rakaat pertama surat as-sajdah dan pada rakaat kedua surat al-insan. Dengan dua surat disunahkan pada salat subuh hari Jumat membaca dua surat, di rakaat pertama surat as-sajdah dan rakaat kedua surat al-insan. Inilah yang biasa dan yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW ketika hari Jumat. Beliau selalu membaca surat as-sajdah dan surat al-insan, limuwadabatihi ala dhalik, berdasarkan apa yang selalu beliau lakukan. Wa fi yaumiha, dan disunahkan pula di hari Jumat, di hari Jumat, bisurati al-kahf, dan di siang hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat al-kahfi, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudhi'u bihi yaum al-qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atayn. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka sata'a lahu nur, maka akan keluar cahaya, min tahti qadami, akan keluar cahaya dari dirinya, yang keluar dari bawah kaki, ila ananis sama', sampai anan, yakni sampai awan, sampai atas langit. Yudi ubihi yaumal qiyamah, yang mana cahaya tersebut nanti akan menerangi dia di hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan dia akan diampunkan dosanya antara satu Jumat menuju Jumat berikutnya, antara kedua Jumat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini membaca surat Al-Kahfi merupakan perkara yang sunnah di hari Jumat. Adapun di surat subuhnya, maka membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kemudian perkara yang berikutnya atau sunnah yang berikutnya yang disunnahkan untuk dilakukan di hari Jumat, wa yusannu liman dakhala al-masjid yawmal jum'ati alla yajlis hatta yusalli rak'atain, disunnahkan bagi orang yang masuk masjid di hari Jumat, demikian juga di hari-hari selain Jumat, siapa saja yang masuk masjid disunnahkan untuk salat 2 rakaat sebelum dia duduk, sebelum dia duduk. Jadi jangan duduk terlebih dahulu sebelum salat 2 rakaat. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dalam sebuah hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Terdapat khilaf di antara para ulama apakah tahiyatul masjid ini hukumnya wajib atau mustahab. Terdapat khilaf pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu al-wajib. Pendapat yang kuat adalah al-wajib, wajib. Dan banyak di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid. Dan juga di saat, di antara dalil tersebut adalah di saat Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat, kemudian ada orang yang masuk masjid dan langsung duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu sudah salat? Belum. Berdirilah, salatlah 2 rakaat. Maka yang menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid bagi orang yang kondisinya di atas thaharah, atau dia memang ingin duduk menunggu salat. Jadi kepada siapa salat tahiyatul masjid yang diwajibkan? Apakah bagi setiap orang yang masuk masjid tanpa ada keperluan, dia masuk masjid cuma untuk mematikan lampu, apakah dia juga harus salat? Atau ada keperluan lain, atau untuk istirahat misalnya, bukan untuk menunggu sholat. Apakah juga wajib bagi orang yang tidak di atas thaharah untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Jawabannya kewajiban ini bagi orang yang masuk masjid dan dia ingin duduk, ingin duduk di masjid tersebut, ingin duduk di masjid dan dia berada di atas thaharah, dan dia berada di atas thaharah. Maka jika seorang masuk masjid dan kondisinya di atas thaharah, kemudian dia ingin duduk di masjid, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat sholat tahiyatul masjid. Namun jika seorang hanya sekedar masuk kemudian keluar, tidak duduk, atau ada keperluan sebentar di dalam masjid, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid. Atau seorang yang tidak di atas thaharah, dia ingin istirahat di masjid dan dia tidak di atas wudu, dia masuk masjid boleh langsung untuk istirahat tanpa harus ambil wudu atau tanpa dia sholat tahiyatul masjid. Namun jika dia sholat, maka itu lebih utama, itu sunnah, maka itu sunnah. Qala wa yujazu fihi ma idza kana al-imamu yakhutub. Dan sholat tahiyatul masjid ini tetap dilaksanakan walaupun imam itu sudah mulai khutbah, namun dengan al-ijaz, yakni dengan ringkas, dengan cepat, tidak lama-lama. Di saat imam sudah khutbah, maka seorang tetap melaksanakan tahiyatul masjid, namun dengan ringkas, dengan ringkas salatnya. Kemudian sunnah yang berikutnya di hari Jumat, wa yusannu ayyukthira minad du'a, disunnahkan untuk memperbanyak doa di hari Jumat. Wa yataharra sa'atul ijabah, dan hendaknya dia untuk mencari waktu-waktu yang dikabulkan doa padanya, waktu-waktu ijabah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'ah, sungguhnya di hari Jumat itu terdapat satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun, di mana tidaklah seorang hamba muslim menepati waktu tersebut. Wa huwa qa'imun yusalli, sementara dia salat, berdiri dan sholat. Yas'alullaha syai'an, kemudian dia meminta permohonan kepada Allah sesuatu. illa a'tahu iya, melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Maka di hari Jumat terdapat waktu-waktu ijabah. Seluruh hari Jumat di sana terdapat waktu-waktu ijabah. Yang mana jika seorang muslim menepati waktu tersebut, maka pasti Allah terima doa dia. Dan juga di antara waktu ijabah di hari Jumat yaitu bainal asr wal maghrib, antara asr sampai maghrib, sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat. Ini juga di antara waktu-waktu yang sangat diharapkan dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang lain dijelaskan bahwa waktu antara asr wal maghrib terdapat waktu ijabah. Maka ada yang seorang untuk berusaha mencari waktu-waktu ijabah tersebut, sehingga apa yang dia minta Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Inilah beberapa sunnah-sunnah yang disunnahkan di hari Jumat. Dengan ini kita selesai dari bab salatul Jumat, dan insyaAllah kita masuk pada bab salatul khauf biiznillah pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. نكتفي بهذا القدر إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.